Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Rojar, para pendengar Radio Al-Iman dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah azza wa jalla dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita yang terakhir sampai pada hadis Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu, yang mana beliau menceritakan tentang apa yang beliau rasakan di zaman jahiliyah, dan beliau menyatakan tentang keadaan kaumnya berada dalam kesesatan, berada dalam kegelapan, karena mereka menyembah berhala, karena mereka beragama dengan tanpa dasar dari sesuatu yang bisa dijadikan pegangan. Sehingga kemudian beliau mendengar munculnya seorang yang berada di kota Mekah. Dia memberitahukan tentang berita-berita, tentu berita-berita dari langit, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Amr bin Abbasah kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kehati-hatian. Kemudian beliau bertemu dengan Rasul alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa anda ini sebenarnya? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku adalah seorang Nabi. Kemudian apa sih Nabi itu? Kata Nabi alaihi salam, aku diutus oleh Allah. Apa yang kau bawa dari Allah? Kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah memerintahkan aku untuk menyampaikan kepada manusia ajaran tauhid, ajaran silaturahim, dan tidak menyembah berhala, serta betul-betul mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian di situ ada Bilal dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Maka Amr bin Abbas bertanya, siapa yang bersama anda? Bersamaku ada seorang merdeka, kata Nabi SAW, dan seorang budak. Orang merdeka yang dimaksud adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan seorang budak yang dimaksud adalah Bilal radhiyallahu anhu. Kemudian Ar-Rasul alaihissalam, setelah Amr bin Abbasah beriman kepada beliau dan ingin mengikuti beliau, maka kata beliau alaihissalam, kalau sekarang ini engkau tidak mampu mengikuti aku, tapi engkau pulanglah kepada keluargamu, dan nanti aku akan beritahukan kepadamu tentang kalau aku sudah menang, maka datanglah kepadaku dan temuilah aku. Maka Amr bin Abbas radhiyallahu anhu kemudian mendengar atau mencari-cari berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mendengar dari kabilahnya yang mereka pergi ke kota Madinah, tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Amr bin Abbas bertanya kepada mereka, dan mereka memberitahukan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak didatangi oleh manusia, banyak didatangi oleh manusia untuk mendapatkan atau untuk yang mendapatkan ilmu dan mengambil agama Allah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian datanglah Amr bin Abbasah ke kota Madinah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu masih ingat beliau, dan kemudian beliau pun menanyakan, di antara yang ditanyakan tentang salat, dan kemudian yang ditanyakan oleh beliau tentang wudu. Maka Rasul alaihi wasallam kemudian memberitahukan tentang apa yang ditanyakan oleh Amr bin Abbasah. Ini kisah secara umum, secara ringkas yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah, kita ingin mengambil pelajaran dari kisah perjalanan seorang Amr bin Abbasah dalam mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang diambil pelajaran-pelajaran penting dari kisah ini, bagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwa kebanyakan manusia ya pada zaman itu mereka menyimpang dari manhaj Allah, menyimpang dari jalan Allah, dari sistem yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Namun demikian masih ada sejumlah orang yang mereka tetap berada di atas agama yang lurus, di atas agama hanif. Mereka beriman, tetap mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, bagaimana disebutkan oleh dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-68, Quli ahlal kitab, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, lastum ala syai'in, hatta tuqimut tawrata wal injil. Kalian tidak mempunyai arti sama sekali, sehingga kalian betul-betul menegakkan apa yang diajarkan oleh Taurat dan apa yang diajarkan oleh Injil, wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan apa yang diturunkan kepada kamu sekalian dari Rabb kalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah memberitahukan kepada kita tentang telah terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada agama-agama yang dahulu sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk agama Yahudi dan Nasrani, sebutkan telah menyimpang dari tuntunan Taurat dan tuntunan Injil yang diturunkan Allah kepada para Rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurat Allah turunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, dan Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, wa ala jami'i al-anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Kemudian juga yang tentu diambil dari kisah Amr bin Abbasah dan perjalanannya dalam menemui kebenaran atau mencari kebenaran, bahwa termasuk agama yang telah dirubah adalah agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam, agama hanif, agama yang lurus, yang mengajarkan tauhid kepada umat beliau. Dan masih ada tersisa di antara orang-orang dahulu sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tersisa di antara mereka yang tetap berpegang teguh kepada agama Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang disebut dengan agama hanifah atau agama al-hanif, yang tetap condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan, condong kepada kebenaran al-haq dan meninggalkan kebatilan. Dan ada sejumlah orang yang mereka tetap meyakini dengan agama Nabi Ibrahim alaihi salam, di antara yang disebutkan dalam sejarah adalah Qusb ibnu Sa'idah al-Ayadi. Beliau seorang yang disebut dengan Hukama al-Arab fil Ahdi al-Jahili, seorang yang betul-betul bijak di masa jahiliyah, dan dia sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama masih berpegang pada agama Hanifah atau al-Hanifiyah, yaitu agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail, Al-Adawi Al-Qurashi. Beliau juga seorang yang tetap berpegang pada agama Al-Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim AS di saat atau di masa kejahiliaan. Dan beliau tetap berpegang pada agama Allah tersebut, yaitu agama Nabi Ibrahim. Nah, Zaid bin Amr bin Nufail ini adalah ayah dari Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini salah seorang di antara al-asharatu al-mubasyaruna bil jannah. Salah satu dari 10 orang sahabat yang disebut dalam satu hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah termasuk ahli surga. Salah satu yang adalah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Nah, ayahnya adalah Zaid bin Amr bin Nufail, seorang yang tetap berpegang teguh kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalam di masa jahiliyah. Dan termasuk Amr bin Abbasah, orang yang bisa menilai tentang kaumnya, yang mana mereka berada di dalam kejahiliaan, mereka menyembah berhala, sehingga dia betul-betul tidak meyakini tentang agama mereka, para penyembah berhala tersebut. Maka Amr bin Abbasah kemudian mencari kebenaran. Amr bin Abbasah kemudian mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dia mencari kebenaran sampai bertemu dengan An-Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini sudah seyogyanya kita sebagai umat yang telah diturunkan pada kita Al-Qur'an dan Sunnah untuk kita terus berupaya mencari mana yang benar dari perbuatan-perbuatan manusia, dari perbuatan-perbuatan umat ini, karena juga tidak sedikit di antara kaum muslimin yang telah menyimpang dari jalan yang lurus, dari jalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan jalan yang dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tentang seorang yang akan menuntut ilmu, akan mendapatkan ilmu, hendaklah dia betul-betul mencari orang yang berilmu dan orang yang bisa dipertanggungjawabkan ilmunya. Bagaimana yang dicontohkan dalam perjalanan Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu, beliau ketika mendengar ada seorang yang dia memberitahukan yang diberita-berita, yaitu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Amr bin Abbasah berupaya untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah beliau ke Madinah, ke Mekah. Kemudian beliau bertemu dengan Nabi alaihissalam dan beliau betul-betul mencermati, beliau meneliti siapa orang ini yang mengajarkan atau yang memberitahukan berita-berita ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Amr bin Abbasah setelah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian pertanyaan, maka dia pun mantap dengan apa yang dan jawaban Rasulullah sallam. Kemudian Amr bin Abbasah memutuskan untuk mengikuti dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa kita di dalam menuntut ilmu, kita tidak sembarang mengambil ilmu dari setiap orang. Oleh karena itu, ada sebuah perkataan dari para ulama, ya di antara dari Muhammad bin Sirin, salah seorang tabi'in, ya, yang demikian taatnya kepada Allah, dan beliau salah seorang ahli hadis dan ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu Muhammad bin Sirin. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah kitabnya Sahih Muslim, satu ucapan yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, yang mana ucapan ini kemudian menjadi pegangan para ulama, yaitu kata beliau, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka cermatilah, maka perhatikanlah dari mana atau dari siapa kalian mengambil agama kalian, ya. Kalian mengambil agama kalian dari siapa? Karena banyaknya iddia ul ilmi di zaman ini. Orang-orang yang mengaku berilmu, tapi ilmunya jauh dari Islam. Ilmunya terkadang dari hawa nafsu mereka, na'udzubillah min dzalik. Atau bukan berdasarkan kepada dalil, hanya berdasarkan pada rahasia mereka. Berdasarkan pada bisikan-bisikan dalam diri mereka. Padahal ilmu dalam agama ini adalah qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sudah seyogyanya seorang yang menuntut ilmu, apalagi di zaman kita ini yang penuh dengan berbagai macam syubhat dan berbagai macam syahwat ya yang menimpa kehidupan kita di zaman ini sudah seyogyanya, bahkan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang belajar ilmu untuk dia benar-benar mengetahui ya dari siapa dia mengambil ilmu itu dan apa yang dia ambil dari seseorang tentang ilmu tersebut. Karena apa? Inna hadzal ilma dinun, karena ilmu ini adalah agama. Ya. Dan agama Allah itu jelas. Semua berdasarkan pada dalil. Agama Allah berdasarkan kepada dalil. Ya, itu agama Allah dan cirinya. Dia mengajarkan kepada tauhid. Dia mengajarkan kepada penyembahan pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Agama Allah di antara cirinya adalah membersihkan hati seseorang, membersihkan jiwa seseorang. Yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seorang dia belajar ilmu, tapi kemudian dia tidak merasa ada ilmu dalam dirinya dari orang yang memberikannya ilmu dan tidak memberikan perubahan pada dirinya, yaitu kepada arah yang lebih baik, kepada pembersihan jiwanya, pembersihan hatinya, penegakan tauhid dalam dirinya, ya maka perlu dia bertanya kembali tentang ilmu yang diperoleh tersebut. Ya, ilmu yang diperoleh tersebut dan orang yang dia ambil ilmu darinya agar betul-betul dia waspadai dan introspeksi kepada dirinya. Apabila memang keliru dalam menuntut ilmu, maka carilah ilmu dari tempat yang lain, dari orang yang kita percaya, dari orang yang berilmu. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Kota Madinah di zamannya, ya radhiyallahu rahimahullah ta'ala, kata Imam Malik, la yu'khadul ilmu an arba'atin. Ilmu tidak diambil dari empat golongan manusia. Ya, ilmu tidak diambil ya dari empat golongan manusia. Yang pertama, safihin mu'linis safah. Dari seorang pandir, seorang yang jahil ya, yang dia mengumumkan kejahilannya. Yang sudah jelas orang ini jahil. Ya, maka jangan ambil ilmu dari orang yang jahil yang tidak tahu dalil. Tidak tahu Quran, tidak tahu hadis Nabi SAW. Tidak tahu tentang perkataan-perkataan para ulama. Kita tidak boleh mengambil ilmu dari orang seperti ini. Ya. Karena dia akan berbicara dari hawa nafsunya. Dia akan berbicara dari kepalanya. Dia akan berbicara dari perasaannya. Ya, bukan dari qala Allah dan qala Rasul. Ya, jadi, ya, yang pertama, kata Imam Malik, tidak boleh mengambil ilmu dari, yang pertama, safih mu'linis safah. Orang yang jahil, orang yang pandir, orang yang bodoh, ya, yang dia mengumumkan kebodohannya. Artinya dia berbicara, orang tahu akan kebodohannya. Orang tahu akan kejahilannya. Orang tahu bahwa dia ini tidak ngerti dalil sama sekali. Maka jangan ambil dari orang yang demikian keadaannya. Yang kedua, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, sahibi hawa yad'u ilaih. Kita tidak boleh mengambil dari orang yang maunya, dari hawa nafsunya, ya. Sekehendak hawa nafsunya dia berbicara ya tanpa berdasarkan pada dalil Quran dan Sunnah atau perkataan para ulama-ulama salaf ya, atau ulama-ulama kaum muslimin ya. Kemudian dia mengajak manusia kepada hawa nafsunya ya, dia mengajak manusia kepada hawa nafsunya bukan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kita tidak boleh mengambil ilmu dari darinya. Kemudian yang ketiga, warajulin ma'rufin bil kadhibi ya fi ahadithin nasi wa in kana la yakdhibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita tidak boleh mengambil ilmu dari seorang yang sudah sangat masyhur tentang kedustaannya. Orang ini pembohong ya dalam pembicaraannya dengan manusia. Ya, kalau dia berbicara dengan manusia, dia ini pembohong. Kita tidak boleh ambil ilmu darinya. Ya, walaupun wa in kana la yakdhibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, meskipun orang ini tidak pernah berdusta dengan mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau berbicara dengan manusia dia berdusta. Kalau berbicara dengan seseorang dia berdusta. Bicara dengan masyarakat dia berdusta dan dikenal dia ini pendusta. Maka tidak boleh mengambil ilmu darinya. Ya. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang seperti ini modelnya. Kemudian yang keempat, kata Imam Malik, rajulin lahu fadlun وصلاحun la ya'rifu ma yuhadithu bihi. Ya. Yang keempat adalah seorang, kita tidak boleh ambil ilmu dari seseorang yang dia mempunyai keutamaan, dia mempunyai kesolehan, artinya orang ini ada baiknya, banyak keutamaannya, tetapi dia tidak tahu apa yang dibicarakan. Ya. Maka ini tidak boleh mengambil ilmu darinya. Nah ini rambu-rambu para ulama, ya. Karena apa? Mereka betul mengetahui agama Allah ini, agama yang dibangun di atas dasar. Agama Allah ini bukan akal-akal kita. Agama Allah ini bukan wujudan perasaan kita. Agama Allah ini bukan bisikan-bisikan dalam telinga kita. Ya, yang kita tidak tahu dari mana sumber bisikan itu, tidak. Agama Allah itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Agama Allah itu adalah apa yang dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Yang dijalankan para tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Itulah agama Allah. Ya. Maka ambillah ilmu dari agama Allah, dari orang yang kita tahu. Ya, karena apa? Karena ilmu ini adalah agama. Ya, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikanlah, cermatilah, telitilah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ya, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Intinya agama itu kembali kepada dalil, kembali kepada dasar. Ya. Baik dalam ucapan, baik dalam perbuatan. Ada dasarnya, ada dalilnya. Khusus yang berkaitan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa di zaman fitnah, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwasan zaman yang penuh dengan fitnah dari kelompok-kelompok yang menolong syaitan dalam menghalang-halangi agama Allah, atau menyiksa para duat ila Allah, atau mendzalimi orang-orang yang mengajak kepada Allah Ta'ala, maka dalam kondisi demikian, ya, mereka boleh berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Di zaman yang penuh dengan fitnah, ya, dan seorang tahu tentang kelemahannya, ya, maka dalam kondisi tertentu, pada waktu-waktu tertentu, ya, pada batasan waktu tertentu, maka jika demikian keadaannya, para duat boleh menyampaikan agama Allah dengan secara sembunyi-sembunyi, ya, karena juga dia takut akan fitnah yang menimpa dirinya, karena tidak semua orang mampu, tidak semua orang kuat menghadapi fitnah, ya, dari apa yang Allah mengujinya dengan fitnah tersebut. Oleh karena itu, dalam kondisi-kondisi tertentu, maka seorang dai, seorang mubaligh yang mengajak manusia kepada Quran dan Sunnah, boleh untuk menutupi, menyampaikan agama Allah secara rahasia, secara berdiam-diam, karena kekhawatiran terhadap fitnah tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW di awal permulaan dari munculnya Islam, ya, dan banyaknya cobaan dan fitnah di masyarakat Quraisy dan kehadiran Rasulullah SAW bersama Islam yang dibawa oleh beliau. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahwa Rasul alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula para rasul yang lainnya, mereka mempunyai misi yang sama, ya. Allah mengutus mereka untuk menegakkan tauhid, untuk menyebarkan tauhid kepada umat manusia. Karena tauhid adalah tiang dari agama ini, ruh dari agama ini. Islam tanpa tauhid adalah mayat. Islam tanpa tauhid adalah ibarat mayit, ya, orang mati. Maka yang menjadikan ruh Islam itu hidup adalah, atau Islam itu hidup karena tauhid adalah nyawa daripada Islam. Maka tidak ada cerita Islam tanpa tauhid. Islam tanpa akidah yang hak, yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin harus memahami tentang pokok dan landasan agama mereka. Bahwa agama Allah ini diutus oleh Allah azza wa jalla. Nabi SAW diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan tauhid, mengajarkan tauhid kepada umat manusia. Ya, agar mereka betul-betul menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian antara ajaran yang pokok yang dibawa pula oleh Rasul SAW adalah mengajarkan silaturahim hablu minan nas, hubungan dengan manusia, terutama kaum kerabat yang dekat, dan kemudian yang lebih jauh dan seterusnya. Bahwa manusia punya hubungan, ya, atau menjaga hubungannya dengan saudara-saudaranya. Dan ini di antara ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang pengikut para rasul, pengikut para anbiya, ya, termasuk dalam hal ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan adalah kaum dhu'afa. Baik itu orang merdeka ataupun orang yang ataupun mereka para budak. Ya, mereka adalah pengikut-pengikut para rasul dan para anbiya. Dan ini telah dijelaskan pula misalnya dalam hadis Heraklius. Ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, tatkala itu Abu Sufyan belum memeluk Islam. Dan Nabi SAW mengirim surat kepada Heraklius, mengajak beliau untuk memeluk Islam. Maka Heraklius memanggil Abu Sufyan, yang bertepatan pada saat itu Abu Sufyan berada di negeri Syam. Ya. Sehingga kemudian Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang siapa orang ini yang mengajak, ya, menyeru kepada agama Allah, yaitu kepada Islam. Maka dijelaskanlah oleh Abu Sufyan, dan di antara pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan, siapakah pengikut Muhammad ini? Apakah dari kaum lemah atau orang-orang akuya, orang-orang yang kuat? Maka dikatakan oleh Abu Sufyan, orang-orang lemah para pengikutnya. Maka kata Heraklius, itulah, demikianlah para pengikut, para anbiya, yaitu orang-orang yang lemah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang marhalah, ya, periode dakwah Nabi SAW di antara sekian tahun-tahun dakwah beliau alaihissalatu wassalam. Ya, beliau juga pada permulaan dakwah beliau mengalami cobaan yang besar, ya, mengalami ujian yang tidak kecil artinya, ya, tapi beliau alaihissalatu wassalam seorang yang sangat sabar, seorang yang sangat tabah dalam menjalankan misi untuk berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya Allah ta'ala menolong agama beliau dan Allah memenangkan agama beliau sampai hari ini. Islam terus tersebar dan menyebar, ya. Islam terus tersebar dan menyebar dimanapun dia berada. Dan ini telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang suatu zaman tidaklah ada sebuah rumah di muka bumi ini yang terbuat dari batu ataupun terbuat dari kulit, dari bulu domba atau dari kulit unta atau yang lainnya, melainkan akan dimasuki oleh Islam. Melainkan akan dimasuki oleh Islam walaupun dibenci oleh orang-orang yang membencinya. Nah, ini berita gembira bagi umat Islam, bagi kaum muslimin, bahwa bagaimanapun upaya, ya, manusia dalam arti orang-orang yang memusuhi agama Allah ini berupaya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, namun Allah ta'ala tetap akan menyempurnakan agamanya. Ya. Allah tetap akan menyempurnakan agamanya, dan cahaya agamanya akan memasuki seluruh pelosok bumi ini. Dimanapun manusia itu berada, akan dimasuki oleh agama Allah, ya, dan Allah akan menolong dan akan menyempurnakan cahaya agamanya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam surat As-Saff, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka terus berupaya, ya. Fi'il fi'il mudhari itu menunjukkan kesinambungan perbuatan yang terus menerus, ya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahi. Mereka berupaya, mereka menghendaki untuk memadamkan cahaya agama Allah, ya. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim, dengan propaganda-propaganda mereka, dengan semua upaya yang mereka lakukan dalam menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, ya. Propaganda-propaganda dengan lisan-lisan mereka menjelek-jelekkan Islam, menyudutkan Islam, memojokkan Islam, subhanallah. Ya, inilah orang-orang yang tidak tahu tentang diri mereka. Ya, bahwa mereka dengan perbuatan-perbuatan itu, mereka sedang melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sedang melawan dengan Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta ini. zat yang maha kuasa, zat yang maha kuat, ya, zat yang mampu melakukan makar, ya, kepada orang-orang yang berbuat makar kepadanya. Ya, yuriduna liyutfi'unurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sementara Allah akan tetap menyempurnakan cahaya agamanya meskipun dibenci oleh orang-orang kafir. Nah, ini satu berita gembira yang harus kita yakini dan menjadikan hati kita tenang, ya, bahwa agama Allah ini bagaimanapun upaya manusia dan orang-orang yang tidak senang pada agama Allah, ya, mereka berupaya memadamkan cahaya agama Allah, namun tidak mungkin terpadamkan cahaya agama Allah ini, justru sebaliknya akan terus menuju kepada kesempurnaannya dan Allah akan menyempurnakan agamanya. Karena inna Allah ala kulli syai'in qadir, sungguhnya manusia berkuasa, sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, kisah Amr bin Abbas ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dua sahabat Nabi SAW yang ketika itu berada bersama Rasulullah SAW ketika Amr bin Abbas menemui mereka, yaitu Sayyiduna Abu Bakrin radhiyallahu anhu dan Sayyiduna Bilal radhiyallahu anhu. Mereka dua sahabat yang mulia, yang satu orang merdeka. Allah muliakan Abu Siddiq dan keimanannya dan dengan kejujurannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memuliakan seorang budak yang namanya Bilal. Allah mengangkat derajatnya dengan iman yang ada dalam dirinya. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang di saat memang terdapat ujian, ya, di masa yang penuh dengan ujian, maka seorang tidak harus dia duduk bersama para ulama, ya, tetapi dia boleh menuntut ilmu dengan cara yang lain, ya, dengan cara yang lain, dan dia tidak mesti harus duduk dengan ulama, sebagaimana Ar-Rasul alaihissalatu wassalam memberikan pengarahan kepada Amr bin Abbas radhiyallahu anhu. Tatkala Amr bin Abbas mengatakan, aku akan mengikutimu, kata beliau, kalau sekarang engkau tidak akan sanggup, pulanglah kepada keluargamu, pergilah kepada menemui keluargamu, tinggallah bersama mereka. Dan nanti suatu saat, kalau engkau telah mendengar, ya, tentang aku, kemenangan yang Allah berikan padaku, maka datangilah aku, temuilah aku. Nah, ini menunjukkan bahwa memang dalam kondisi tertentu juga seorang tidak harus dia iltizam kepada orang-orang yang alim, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, yaitu tentang Al-Isra. Kita harus segera di saat ada peluang, di saat ada kesempatan untuk bertemu dan menemui para ulama dan orang-orang muslimin, ya, hendaklah kita bersegera bersama mereka. Sebagaimana Amr bin Abbas begitu mendengar bahwa Nabi alaihissalam telah berpindah di kota ke kota, dari kota Mekah ke kota Madinah, kemudian beliau telah hadir di sana, maka Amr bin Abbas dengan serta merta kemudian datang ke kota Madinah, yaitu untuk menemui Rasulullah dan hidup bersama beliau dalam naungan ilmu dan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama Islam yang dimuliakan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sebagian dari hukum-hukum agama yang ditanyakan oleh Amr bin Abbasah, ya, yaitu masalah salat. Ada waktu-waktu yang kita dilarang untuk salat, yaitu yang pertama ketika matahari terbit. Ketika matahari sedang terbit sampai setinggi satu tombak, ini kita tidak boleh dan dilarang salat, ya. Dilarang salat tanpa ada sebab. Ini waktu yang terlarang. Kemudian yang kedua, saat matahari berada di atas kepala kita, ini pun dilarang sholat. Kemudian waktu yang terlarang ketiga adalah di saat matahari terbenam, ya, di saat matahari terbenam atau sesudah sholat asar sampai matahari terbenam, maka seorang dilarang sholat tanpa adanya sebab. Ini salah satu hukum yang di antara hukum-hukum fikih atau hukum agama yang disebutkan oleh hadis Amr bin Abbasah yang beliau tanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang sebab larangan. Mengapa kita dilarang sholat di saat matahari terbit? Karena saat itu orang-orang penyembah matahari sedang menyembah matahari di antara dua tanduk syaitan, ya. Dan kita tidak boleh tasyabbuh bersama mereka. Kita dilarang bertasyabbuh, menyerupai pola hidup mereka dalam segala hal, dalam beragama, dalam beribadah, ya, dalam berpakaian, dalam dalam berbagai macam hal. Sebagai seorang Muslim, dia telah mempunyai tuntunan tersendiri. Maka dari itu agama melarang kita untuk bertasyabbuh, menyerupai pola hidup, ya, orang-orang kufar, karena dengan menyelisihi pola hidup mereka, disalah perbedaan antara orang Muslim dengan yang bukan Muslim atau dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini yaitu tentang keutamaan sholat sunnah duha. Karena sholat sunnah duha yang waktunya adalah setelah matahari terbit setinggi satu tombak, ya, itu awal mula waktu sholat duha. Ya, sholat duha berawal dari terbitnya matahari sampai setinggi satu tombak. Maka saat itu seorang mengerjakan atau boleh mengerjakan sholat sunnah duha. Dan dia atau sholat sunnah duha memiliki keutamaan karena sholat ini disaksikan oleh para anbiya, oleh para malaikat, ya, dicatat oleh mereka dan memiliki keutamaan yang besar. Juga dijelaskan oleh hadis-hadis yang lainnya tentang keutamaan sholat sunnah duha. Maka seyogyanya seorang yang punya waktu, tempatan atau dia sisihkan dari waktunya hanya 2 rakaat atau 4 rakaat untuk sholat sunnah duha. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan salah satu ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah, yaitu ibadah yang namanya berwudu. Karena wudu adalah ibadah, perintah Allah. Apabila kalian, ya ayyuhalladzina amanu, idza kuntum ila sholati, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Apabila kalian hendak sholat, ya hendaklah kalian membasuh wajah-wajah kalian, kemudian membasuh kedua tangan sampai ke siku, mengusap kepala-kepala kalian, dan membasuh kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini menunjukkan bahwa ya, wudu adalah perintah Allah, ya, wudu adalah ibadah yang Allah perintahkan kepada seorang hamba yang akan melaksanakan sholat atau amalan-amalan ibadah lainnya yang kita memang disyariatkan berwudu sebelum melakukan amal tersebut. Dan air wudu atau perbuatan wudu ini sendiri, itu sendiri adalah memiliki keutamaan, diantaranya menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Ketika dia membasuh kedua pergelangannya, ya, maka berguguran dosa dari tangannya. Kemudian ketika dia membasuh wajahnya, maka berguguran pula dosa-dosa dari pandangan matanya yang haram, dari dosa wajahnya, bersamaan dengan tetesan atau berjatuhannya tetesan-tetesan air wudu. Kemudian ketika dia membasuh kedua tangannya sampai ke siku juga demikian, berguguran dosa-dosanya. Ya, ketika dia membasuh atau mengusap kepalanya juga demikian, terampuni dosa-dosanya. Demikian pula ketika dia membasuh kedua kakinya sampai ke kedua mata kakinya juga berguguran dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan-tetesan air yang berjatuhan dari tempat-tempat atau anggota wudunya. Ini suatu hal yang luar biasa. Ya, bagaimana fadilah dan keutamaan berwudu. Berwudu memiliki manfaat yang besar, bukan di sini tempatnya. Kita membahas secara panjang lebar. Ada kesempatan yang lainnya, tapi ini menunjukkan keutamaan berwudu, ya. Maka dari itu orang yang rajin berwudu itu di antara tanda-tanda keimanan yang ada dalam dirinya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhafidhu ala wudhu'in illa mu'min. Tidaklah menjaga wudu kecuali seorang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memang sebuah anjuran, ya, kepada kita agar menjaga dan memelihara wudu, ya. Karena dengan demikian, yakni seorang terpelihara, ya, dia selalu bersih anggota badannya, anggota wudunya, ya, dan dia memiliki atau mendapatkan banyak keutamaan dan banyak fadilah dari sebab wudu yang dikerjakannya. Kemudian juga diantara keutamaan, diantara pelajaran yang diambil dari hadis ini, yaitu seorang dalam hal berkaitan dengan tasabbut tentang suatu berita. Ya, ketika mendengar suatu berita, hendaklah ada upaya untuk cross check tentang berita itu. Apakah berita itu benar atau tidak? Ya. Karena Amr bin Abasa ketika dia mendengar berita, maka dia kemudian ingin menyelidiki berita itu atau kebenaran berita tersebut. Ya. Karena apalagi di zaman kita ini banyak berita-berita hoax. Banyak berita-berita yang isinya adalah kedustaan. Dan ini hukumnya haram. Tidak boleh seorang yang serta-merta menyebar berita-berita yang dia tidak tahu tentang kebenarannya. Karena dia akan memikul dosa dari berita yang disebarkan. Ya. Dari berita yang disebarkan, berita yang bohong tersebut. Ya. Oleh karena itu, di era WhatsApp, di era medsos yang demikian majunya di zaman kita ini, sudah seyogianya seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin, seorang mukminah untuk betul-betul lebih mewaspadai berita-berita yang sampai kepadanya dan mewaspadai tentang dia menyampaikan atau meneruskan berita itu kepada yang lainnya. Karena dia ini berdampak. Ya. Kalau dia menyebarkan kebohongan, maka dia salah satu di antara menyebarkan kebohongan. Kalau berita itu bohong. Ya. Oleh karena itu, ini satu hal yang patut kita waspadai karena ini zaman penuh dengan fitnah, ya. Oleh kita, karena itu hendaklah setiap berita yang datang kita tidak dengan serta merta menyebarkannya, tapi harus cross check kebenarannya agar kita tidak termasuk di antara penyebar penyebar kebohongan yang akan berdampak jelek kepada kita, ya, kepada diri kita, kepada amal kita, juga berdampak jelek kepada orang kepada yang menerima berita tersebut, ya, jika berita itu tidak benar. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa seorang mukmin semakin dia berumur berusia, yaitu semakin banyak dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dan amal soleh, dan mengisi waktu-waktunya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah tentang atau hadis Amr bin Abasa ini banyak sekali mengandung pelajaran dan hikmah-hikmah yang besar yang patut kita ambil darinya dan kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita ini. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis yang terakhir dalam bab ini, bab roja. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza arada Allah taala rahmata ummatin, apabila Allah taala menghendaki rahmat bagi suatu umat, qabada nabiyaha qablaha, maka Allah memanggil nabinya sebelum umatnya, faja'alahu laha faraton wa salafan baina yadayha, maka Allah kemudian jadikan Allah jadikan nabi itu sebagai yang mendahului mereka, yang mendahului umatnya, ya, di hadapan Allah taala. Wa idza arada halakata ummatin, dan apabila Allah menghendaki untuk membinasakan suatu umat, adzabaha wa nabiyuha hayyun, maka Allah mengazabnya di saat nabinya masih hidup. Saat nabinya masih hidup, Allah mengazab, Allah membinasakan mereka di saat nabi mereka masih hidup. Fa ahlakaha wa huwa hayyun yanzur, Allah membinasakan kaumnya, Allah membinasakan umatnya sementara nabi itu dalam keadaan hidup dan dia menyaksikan kehancuran kaumnya. Ya. Fa aqarra aynahu bi halakiha, maka kemudian nabi itu merasa tenang dan kebinasaan umatnya atau kaumnya yang durhaka, hina kadzabuhu, tatkala mereka mendustakan nabi tersebut, wa asau amrahu, dan mereka mengingkari atau durhaka terhadap perintah Nabi tersebut. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita tentu tentang rahmat Allah kepada umat ini. Ya, rahmat Allah Ta'ala kepada umat ini. Yang mana Allah Azza wa Jalla mewafatkan Nabi dari umat ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendahului kita. Sehingga beliau yang akan bertemu dengan kita, akan menunggu umat beliau di hari kiamat kelak. Ya, makanya dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi alaihissalam, bahwa aku adalah yang mendahului kami, kalian. Ya, di Al-Hawd, di telaga Rasulullah SAW. Ya, aku menunggu kalian di telaga. Ini telaga beliau, ya, yang sudah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak. Beliau mendahului umat yang untuk menanti umat beliau. Makanya ini antara tanda kebaikan bagi umat ini. Karena nabinya telah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla sebelum umatnya. Ya, ini satu rahmat kasih sayang Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat-umat yang lain terdahulu, itu banyak di antara mereka yang dibinasakan sebelum nabinya. Sehingga nabinya kemudian menyaksikan ketika mereka dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Contohnya adalah Nabi, kaum Nabi Nuh alaihissalam. Itu dihancurkan, dibinasakan oleh Allah dan Nabi Nuh menyaksikannya. Ya. Kemudian juga kaum Nabi Lut alaihissalam dibinasakan oleh Allah dan Nabi Lut menyaksikan kebinasaan mereka. Kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud dan yang lainnya. Ya. Tapi Allah menghendaki bagi umat ini kebaikan. Allah wafatkan nabinya terdahulu, ya, untuk beliau menyambut kedatangan umatnya. Ya. Di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semua kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang wafat di atas iman dan Islam. Kita beriman pada Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir hidup kita, dan semua kita dipertemukan Allah dengan kekasih kita, ya, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ya. Setiap orang mukmin yang mencintai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak hanya dalam ucapan, tetapi hati yang merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan orang-orang itulah yang betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti beliau dan beriman pada beliau dan taat pada beliau. Ya. Yang akan bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang baru kita dengar pula memberikan pelajaran kepada kita bahwa pada hakikatnya semua para anbiya, para rasul Allah, mereka mencintai, yakni mereka berupaya maksimal menyeru dan mengajak umat-umat mereka, kaum-kaum mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beriman kepada mereka. Dan di antara para rasul itu ada yang Allah turunkan kepada mereka, yakni mukjizat, ya, kepada rasul mereka untuk menguatkan, meneguhkan kebenaran para rasul tersebut. Dan ada pula yang, dan ada di antara umat yang beriman, ada pula yang tidak. Ya. Jadi para anbiya, para rasul, mereka telah berupaya maksimal yang mengajak kaum mereka untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul yang Allah utus pada mereka. Yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah beliau kepada seluruh umat manusia. Risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk seluruh umat manusia. Ya. Mereka wajib beriman kepada Nabi alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita harus dan seyogyanya sentiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena dengan rahmat dan nikmat Allah Azza wa Jalla kita mendapatkan hidayah, ya, dengan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rahmat bagi alam semesta ini. Beliau adalah rahmat bagi umat manusia, bahkan alam semesta ini. Ya. Ya. Ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi alam semesta ini. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innama ana rahmatul muhdah. Sesungguhnya aku adalah rahmat Allah yang Allah hadiahkan pada kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa betul-betul cinta atau rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Allah ingin menyelamatkan mereka dari kesesatan kepada petunjuk, dari kesyirikan kepada tauhid, ya, agar mereka benar-benar hidup di atas jalan yang lurus, di atas konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan melaksanakan konsep Allah itulah manusia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah hadis terakhir dari bab fadlur raja, bab tentang ar-raja, harapan yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Dan insyaallah pada pertemuan akan datang dan seizin Allah Ta'ala kita akan memasuki bab fadlur raja, keutamaan orang yang berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu bab yang ke-52 dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, dan beliau akan menyampaikan sejumlah hadis dalam bab ini menunjukkan keutamaan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah seyogyanya seorang hamba selalu berharap pada Allah dan tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Kami kembalikan ke Jakarta untuk sesi berikutnya. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kaji ilmiah dan penyampaian materi yang penuh manfaat di pagi hari ini. Dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab, dan dipersilakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon dapat melalui nomor 0218236543, dan pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Baiklah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di pagi hari ini, kita coba sapa dan angkat. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari Depok, Pak. Bapak dari Depok, silakan, Pak, ya. Iya. Nanya, Pak, ini kalau umpamanya kita sholat berjamaah di saat subuh ada apa namanya kunut, bagaimana sikap kita sebagai jamaah? Baik. Kita aja, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Tentang masalah ini, masalah kunut, ya, tentu sudah sama-sama diketahui oleh kaum muslimin bahwa masalah bacaan kunut subuh itu termasuk masalah khilafiyah antara ulama-ulama kaum muslimin. Dalam kalangan ulama kaum muslimin ada 4 madhab, ini ulama al-sunnah wal-jamaah. Ada madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, dan madhab Hambali. Apabila kita mencermati dari 3 mazhab ini yang mengatakan adanya kunut waktu sholat subuh, itu hanya mazhab Syafi'i. Sedangkan 3 mazhab yang lainnya mereka tidak mengatakan adanya mazhab, adanya kunut di saat sholat subuh. Pertanyaannya, jika seorang misalnya sholat di belakang imam, ya, yang membaca kunut, apa sikap kita? Fatwa dari sebagian ulama besar di zaman kita ini bahwa makmum boleh mengamini, ya, mengamini bacaan kunut yang dibacakan oleh imam, ya. Boleh dia mengamini, karena di antara yang dibaca ketika kunut itu Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Nah, maka kita sebagai makmum, walaupun kita tidak berkeyakinan dengan kunut itu, dalam arti kita tidak melakukan kunut itu, tetapi kita boleh mendoakan, mengamini kunut tersebut. Ini fatwa dari sebagian ulama di zaman kita ini. Ya, tetapi kalau misalnya kita yang menjadi imam, ya, maka kita, ya, kalau memang kita berprinsip tidak membaca kunut, maka kita tidak membaca kunut. Walaupun makmum kita mungkin mereka membaca kunut, tapi kita selama kita menjadi imam dan kita tidak sependapat dengan makmum kita, maka kita tidak membaca kunut. Tapi kalau misalnya kita datang ke suatu tempat yang mayoritas di tempat itu membaca kunut, maka ketika kita diminta menjadi imam, ya kita serahkan pada yang membaca kunut untuk yakni keluar dari khilaf, ya. Karena bagaimanapun masalah kunut, masalah khilafiyah di kalangan ulama. Ya, jadi ini mungkin sikap kita, tetap kita mengamini atau boleh kita mengamini doa yang dibaca oleh imam ketika kunut. Meskipun mungkin kita tidak mengangkat kedua tangan kita. Meskipun kita tidak mengangkat kedua tangan kita. Karena pada hakikatnya mengangkat tangan ketika kunut adalah sunnah, bukan wajib. Ya. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, jazakumullahu khair atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya dan juga para pendengar serta pemirsa yang lainnya. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Dari pesan singkat kita akan bacakan, Ustaz. Nah, di Kalimantan Tengah, Bapak Hasan bertanya, Ustaz, sering kita mendengar kata Sayyidina. Apakah boleh mengucapkannya dan kapankah itu? Sedangkan arti yang kami dapatkan bahwa kata tersebut memiliki arti Tuhan kami, apakah ini benar? Mohon dijelaskan. Barakallahu fikum. Baik. Pertama, hal ini harus kita jelaskan bahwa semua ulama kaum muslimin dan semua kaum muslimin ya mengakui tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah sayyiduna. Arti sayyiduna yaitu penghulu, pemimpin, imam kita. Ya. Mengapa demikian? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah memang sayyiduna. Lah kalau bukan Nabi kita itu sayyiduna, imam kita, pemimpin kita, penghulu kita, terus siapa yang jadi sayyiduna? Maka dari situ adalah suatu fitnah yang terkadang dinisbahkan kepada dakwah kita. Katanya kita anti mengucapkan sayyiduna, kita tidak mau mengucap sayyiduna, itu semua omong kosong. Itu semua bohong. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tegaskan sekali lagi, adalah sayyiduna, penghulu kita, penghulu seluruh manusia. Dan ini telah diberitahukan oleh beliau alaihi salatu wassalam dalam sejumlah hadis. Ya, diriwayat oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Dalam satu riwayat tidak pakai yaumal qiyamah. Ana sayyidu waladi adama wala fakhra. Aku adalah penghulu seluruh umat manusia di hari kiamat kelak. Dalam satu riwayat, aku adalah penghulu seluruh umat manusia. Dan itu bukan untuk kebanggaan. Wala fakhro. Ini sikap Rasulullah SAW. Beliau Allah perintahkan menyampaikan kepada manusia. Bahwa beliau adalah sayyidu waladi Adam. Bahwa beliau adalah penghulu seluruh manusia. Ya. Yang menjadi permasalahan adalah. Ya, ada khilaf. Atau yang menjadi permasalahan. Kata ini. Apakah diucapkan dalam sholat atau tidak? Itu masalahnya. Jadi jangan kemudian dijelaskan secara global. Saya pernah melihat seorang da'i ditanya, bagaimana pendapat ustaz tentang orang yang melarang kita mengatakan sayyiduna? Pertanyaan ini umum. Dijawab oleh sang da'i tersebut. Ya, yang memang ingin juga untuk menyudutkan dakwah sunnah. Mengatakan siapa yang melarang? Oh, Nabi SAW mengatakan bahwa ana sayyidu waladi Adam. Ya. Ini jawaban umum, padahal perlu perincian dalam masalah ini. Dalam masalah sholat, karena di dalam lafaz sholawat itu, tidak ada sayyiduna. Silakan buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim. Ketika Rasulullah mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tidak ada satu pun riwayat menyebutkan sayyidina. Maka dari itu dalam salat seorang salatlah seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Nabi alaihi salatu wassalam dalam salat beliau dan dalam ajaran beliau tidak mengajarkan kita atau memerintahkan kita untuk menambah kata sayyidina di dalam salat. Ini yang harus betul digaris bawahi. Adapun di luar salat kita mengucapkan tentang Nabi alaihi salatu wassalam sayyiduna wa habibuna, ya, dan yang lainnya dari lafaz-lafaz yang memang dinisbahkan kepada beliau, ya, nabiyuna wa sayyiduna sayyidu walad Adam, itu hal yang dibolehkan bahkan dianjurkan. Oleh karena itu marilah kita letakkan sesuatu pada tempatnya, kita letakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi intinya bahwa mengucapkan sayyiduna kepada Nabi SAW adalah hal yang memang seyogianya demikian, ya, tapi di luar salat. Adapun dalam salat tidak. Karena kita diperintahkan salat sebagaimana Rasulullah SAW salat. Maka bacaan salawat kita di dalam mengucapkan salawat ketika tasyahud yang pertama atau tasyahud yang kedua itu dengan tidak menambah kata sayyiduna. Tapi beliau adalah sayyiduna. Dan seorang muslim harus meyakini dalam hatinya, dalam dadanya bahwa Nabi SAW adalah sayyiduna dan memang beliau sayyiduna. Kenapa kepada para sahabat yang sahabat misalnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, ya, kita ucapkan Sayyidina, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman. Kemudian Nabi SAW tidak. Itu tidak mungkin. Maka dari itu yang harus kita yakini betul bahwa beliau adalah Sayyiduna. Dan beliau memberitahukan dan memang beliau adalah Sayyiduna. Penghulu kita, pemimpin kita, imam kita, kudwatuna, contoh teladan kita. Ya. Hanya saja permasalahan ketika sholat dengan menambah sayyidina atau tidak, itu yang menjadi masalah. Nah, kita kembali kepada tuntunan ajaran sholat Nabi SAW. Beliau tidak menambah kata sayyiduna. Maka kita tidak menambah kata sayyiduna, tapi kita sesuaikan dengan apa yang tertera di dalam kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lainnya tentang bagaimana cara bersolawat kepada Nabi SAW. Adapun seorang ketika berbicara, ketika dia berceramah, ketika dia menyebut Nabi SAW di luar sholat, itu jelas. Tafadhal, silahkan. Dan menggunakan kata Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan dan semoga dapat difahami. Untuk penanya dari pesan singkat dan tentunya faedah jawaban tersebut bermanfaat pula untuk pendengar dan juga pemirsa yang lainnya. Pertanyaan berikutnya datang dari saudara kita di Merauke, Bapak Heri, bertanya, Ustadz, apakah sama antara meminta didoakan dan ruqyah? Karena saya takut kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab jika saya meminta didoakan kepada orang tua ataupun orang soleh. Barakallahu fikum. Baik, dalam masalah ini tentu berbeda antara meminta didoakan dan meminta diruqyah. Jelas berbeda. Ya. Tentang meminta diruqyah, ini dimakruhkan. Karena salah satu dari sifat orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab dari umat Rasulullah SAW, bahwa mereka antara cirinya tidak meminta untuk diruqyah. La yastarqun. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan apabila seorang melihat saudaranya sakit dan pantas diruqyah, hendaklah dia yang mempunyai inisiatif untuk meruqyah orang itu. Jangan menunggu orang itu meminta diruqyah. Ya, sebagian ulama memakruhkan tentang masalah minta ruqyah. Ada pun minta doa, ini hal-hal kadang-kadang wajar, ya, ketika kita berbicara. Mungkin ada saudara kita akan pergi umroh atau pergi ke misalnya haji. Please, jangan lupa ya doakan kami. Ini hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, ya, yang pada umumnya kita sebagai umat Islam, saudara dan saudaranya itu meminta didoakan oleh saudaranya, ya, untuk mendoakannya untuk kebaikan, ya, ketika misalnya dia akan pergi ibadah haji atau umrah. Wallahu alam, saya kira ini tidak bukan hal yang makruh, hal yang boleh-boleh saja, ya. Tapi tentu, ya, seorang dia berdoa pada Allah, ya, ini lebih utama. Dia minta pada Allah SWT, ya, secara langsung, ini tentu lebih utama, karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Ud'uni astajib lakum, mohonlah kalian kepadaku, niscaya aku akan menjawab, memperkenankan permohonan kalian. Ya. Ini perintah Allah. Kemudian juga Allah berfirman, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Ya. Tentang hamba-hamba Allah yang bertanya kepada Nabi sallam tentang Allah, katakan Allah, katakanlah bahwa aku dekat. Aku akan memperkenankan permohonan orang yang memohon padaku. Maka tentu seorang hamba lebih utama, lebih afdal, dia itu minta pada Allah Azza wa Jalla. Dia berdoa pada Allah Ta'ala. Minta pada Allah. Langsung. Ya. Ini insya Allah lebih utama dan lebih afdal. Ya. Tapi juga tidak mengapa seorang ketika suatu saat tertentu, misalnya ada orang yang seperti yang saya katakan tadi, ada orang pergi umroh, ingin pergi umroh atau haji, dia minta tolong doakan, ya, jangan lupa. Ya, sertakan kami dalam doa kalian. Nah, ini insya Allah hal-hal yang tidak terlarang, hal yang boleh saja. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat dan juga jawaban yang telah disampaikan. Dan apanya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini. Ustaz mohon disampaikan sebagai istifadah atau istitam menutup perjumpaan kita. Tafadhal Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada penutup dari kajian kita ini, saya ingin menyampaikan satu hal penting, masalah perbuatan kezaliman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Takutlah kalian terhadap perbuatan kezaliman. Karena perbuatan kezaliman itu adalah merupakan kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nasihati terutama diri saya, ya, keluarga saya dan saudara-saudara yang lainnya agar jangan sampai berbuat kezaliman. Kezaliman terbesar adalah syirik pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian kezaliman di dalam hal berkaitan dengan perbuatan-perbuatan dosa antara seorang hamba dan Allah juga harus dijauhi. Dan yang ketiga adalah kezaliman berkaitan dengan hak-hak manusia. Seorang kalau dia berbuat zalim kepada saudaranya, mengambil haknya atau yang lainnya dari bentuk perbuatan-perbuatan kezaliman, maka jika tidak diselesaikan di dunia ini perkara tersebut, maka akan terselesaikan di akhirat kelak. Tetapi penyelesaian di akhirat bukan lagi seperti di dunia ini. Dengan pengembalian hak yang diambil. Tidak. Kalau di akhirat adalah dengan memberikan amal soleh orang yang berbuat zalim diberikan kepada orang yang terzalimi. Ya. Kalau amal soleh orang yang berbuat zalim ini sudah habis, sementara masih ada orang-orang yang dia zalimi, maka pahala dosa, ya, orang yang terzalimi itu ditimpakan kepada orang yang membeli. Kemudian dilemparkan dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang manusia meremehkan, menggampangkan masalah ini. Terutama hak-hak di antara manusia. Berkaitan dengan harta, berkaitan dengan nama baik, berkaitan dengan tuduhan-tuduhan batil. Hendaklah kita berhati-hati. Ya. Jangan sampai kita yang membolimi hamba-hamba Allah. Baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan, ya, atau menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini pun termasuk perbuatan kezaliman. Maka ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yaumil qiyam. Takutlah pada kezaliman, karena kezaliman itu adalah akan menjadi kegelapan-kegelapan bagi seorang di hari kiamat kelak. Padahal di hari kiamat itu setiap orang membutuhkan cahaya yang akan menerangi jalannya. Ya. Di hari yang penuh dengan peristiwa-peristiwa besar. Oleh karena itu, orang yang mampu dengan taufik Allah, dia menjaga dirinya dari perbuatan kezaliman dan berbagai macamnya, itulah orang-orang insyaAllah akan selamat. Ya. Maka jauhlah perbuatan kezaliman, baik pada diri kita, pada sesama manusia, baik pada orang lain, pada saudara kita. Ya. Jangan kita menggampangkan masalah ini. Dan kita meremehkan masalah ini. Masalah ini besar. Ya. Ini diantara yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita. Perkataan kita, perbuatan kita selalu semoga dilindungi oleh Allah. Diarahkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada yang terbaik. Sehingga kita pun mati dalam keadaan yang terbaik. Husnul khotimah. Itu yang kita yang menjadi idaman kita, menjadi cita-cita harapan seorang mukmin dan mukminah. Karena itu merupakan rahmat terbesar Allah kepada seorang hamba. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan atas perhatian antum semua dalam kajian kita pada pagi hari ini. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته